tanya aku yang kedua. Ini kedua ini wajib khobari ku dibuang. Wajib khobari ku dibuang pada yang nomor dua, yaitu qabla jawabil qasamis sori, yaitu sebelum jawab qasam sori. Ini termasuk tempat wajibnya khobar itu dibuang, yaitu setelah sebelum jawab qasam yang sori. Ditulis mana sori? Ay annahu la yusta'malu illa fil qasam. La yusta'malu illa fil qasam. Ingkana menetasrih juz 1 halaman 179. Qala Muhammad Muhyiddin fil kama fi talib di alal awdah. Lupa ya, Van, ya lupa. Van, sepuran ya, Van. Lupa. Kalau jadi ya.